بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه الليلة سنقرأ حديثين القراءة عند تدريب الدعاء Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadith al-thamin wa sittun al-jalisu salih wal-jalisu su'i al-jalisu salih wal-jalisu su'i Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mathalul jalisi s-salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir Fahamilul miski imma an yuhdiyaka وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam permisalan teman yang baik dan jelek seperti berteman dengan pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi fahamilul miski Adapun berteman dengan tukang atau pembawa minyak wangi, imma ayyuhdhiyaka, kemungkinan dia akan menghadiahimu, memberikan minyak wangi kepadamu, sehingga engkau tentu menjadi wangi. Wa imma antabta'a minhu, kemungkinan yang kedua, dia atau anda membeli darinya si pedagang atau dia membawa minyak wangi untuk dijual wa imma antabta'a minhu kemungkinan engkau akan membeli darinya wa imma antajida minhu rihan thayyibah ketiga kemungkinan engkau akan menjumpai, menemukan darinya bau yang wangi. Wa nafikhul kir, dan adapun berteman dengan tukang pandai besi, imma ayyahriqa thiyaba, kemungkinan dia akan membakar pakaianmu. Kemungkinan yang kedua, wa imma an tajida minhu rihan khabitha engkau menemukan mendapatkan darinya bau yang busuk muttafaqun alai hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sebelum kita membaca syarah hadis kita melengkapi dan menyelesaikan membaca syarah hadis sebelumnya terkait bahwa tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya lebih afdal dari memberikan anak itu adab-adab yang baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَالنَّحْلُ هِيَ الْعَطَايَ وَالْإِحْسَانُ النَّحْلُ. Artinya di dalam hadis, an-nahlu adalah pemberian dan kebaikan. Fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan min i'ta'ihimul dhahaba wal fiddata wa anwa'al mata'id dunyawi. Kata beliau, pendidikan adab-adab yang baik, adab-adab yang baik yang dititipkan oleh al-ab dan al-um kepada anak-anak, khairun, itu lebih baik. Lil-auladi, terhadap putra-putri yang dimaksud lil-aulad, halan wa ma'ala, baik untuk dunianya dan juga baik untuk kembalinya kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih baik kedua orang tua menitipkan adab dan akhlak yang baik kepada anak putra putrinya, itu lebih baik daripada dia memberikan kepada mereka emas dan perak, dan lebih baik daripada ia memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Lebih baik. Kenapa barakallahu fikum? Li'anna bil adabil hasanati wal akhlaqil jamilati yartafi'un. Karena dengan adab-adab yang baik dan dengan akhlak-akhlak yang indah yang dititipkan oleh kedua orang tua, yartafi'un, anak itu menjadi terangkat. Yartafi'un, anak itu akan menjadi terangkat posisinya. Wabiha yas'adun, dan dengan adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang indah itu, yas'adun, anak-anak itu akan berbahagia. Yas'adun. Wabiha yu'adduna ma'alayhi min hukukillah wa hukukil ibad. Maka dengan adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang bagus itu, anak-anak itu akan menunaikan dengannya, menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan hak-hak al-ibad, hak-hak hamba. Ya, kan benar-benar barakallahu fikum berpengaruh. Anak yang jelek itu menjadi beban terhadap orang lain. Ya, menjadi beban terhadap kedua orang tuanya, barakallahu fikum. Menunaikan hak Allah bermalas-malasan. Apalagi kalau menunaikan hak orang lain. Wabiha yajtanibuna anwa'al madar. Dengan pendidikan akhlak yang baik, adab-adab yang bagus, mereka akan menjauhi segala bentuk yang memudaratkan. Wabiha yatimmu birruhum liwalidayhim. Maka dengan pendidikan akhlak dan adab yang baik itu, akan sempurna kebaktian mereka kepada kedua orang tua mereka. Akan sempurna barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu ini kita sangat merasakan sekali di saat kita menyadari setelah di ditunjuki kepada jalan yang hak ini. Tentang apa yang dulu kita perbuat. Di saat tidak mengenal yang namanya akhlak yang baik dan adab yang baik. Bagaimana kita terhadap kedua orang tua. Bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Karena tidak ada yang menyentuh kita rahimani wa rahimakumullah. Dari kedua orang tua yang maaf-maaf. Semoga Allah mengampuni mereka. Kurang memberikan perhatian terhadap hal ini. Walaupun mereka yang marah ketika kita melakukan kejelekan. Misalkan kalau apalagi kalau itu akan menjadi bahan omongan orang kejelekan itu. Akan lebih marah lagi. Ya. Namun kedua orang tua terkadang tidak memberikan teladan yang baik. Barakallahu fikum. Itu sesuatu yang sudah berlalu. Jangan terulang kembali pada diri kita. Barakallahu fikum. Benar-benar kita menemukan. Jangankan menunaikan hak hamba manusia. Terkadang berbuat zalim terhadap hak-hak mereka. Ya. Hak-hak Allah Azza wa Jalla. Terkadang tidak tersentuh dengan ya organ-organ tubuh yang kita miliki. Nah, dengan kita tidak memiliki akhlak, tentu dengan jauhnya kita dari ilmu, dekat dengan hal-hal yang memudaratkan hidup. Alhamdulillah bitaufikillah, Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk kemudian menyertai Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di atas jalan yang lurus. Kata beliau kemudian, amma ihmalul auladi fa dararuhu kabirun wa khataruhu khatirun. Adapun menyia-nyiakan anak, amma ihmalul aulad, adapun menyia-nyiakan anak itu, fa dararuhu kabirun, mudaratnya besar. Wa khataruhu khatir. Ya, mara bahayanya besar. Ara'aita, beliau mengajak kita untuk menyelami sebuah gambaran yang sangat jelas. Ara'aita law kana laka bustan fanammaitahu. Bagaimana pendapat Anda? Jika engkau memiliki bustan. Asid bustan, ma makna bustan? Hah? Kebun. Fanammaitahu. Engkau berusaha untuk menghidupkannya. Mengisinya dengan tanaman-tanaman tentu. Fanammaitahu. Kebun itu engkau berusaha untuk menghidupkannya. Menumbuh kembangkan. Barakallahu fikum. Hatta istatammat asjaruhu. Sampai kemudian pohon-pohon yang ditanam itu tumbuh sempurna. Wa aina'at thimaruhu. Bahkan buahnya sudah kelihatan. Ya. Barakallahu fikum. Sudah berbuah matang. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu. Tumbuhnya sangat indah. Bunga-bunganya juga menawan. Summa. Setelah terlihat demikian bagus. Masya Allah. Summa ahmaltahu falam tahfadhu. Lalu setelah engkau melihat Masya Allah. Engkau lalaikan dia. Anda tidak menjaganya. Anda tidak memeliharanya. Wis apik, bagus. Masya Allah, mangga yang ditanam sudah kelihatan buahnya, barakallahu fikum. Kemudian sayur-sayuran, misalkan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang lain. Akan tetapi setelah itu engkau lalaikan dia. Falam tahfadhu, anda tidak menjaganya. Walam tasqihi, anda tidak mau menjaganya. Wis gede kok, tidak usah disiram lagi, tidak usah dipupuk. Ya. Walam tunaqqihi minal afat, dan anda tidak berusaha membersihkannya dari berbagai macam afat penyakit. Ada ulat, wes santai, baru satu kok ulatnya, dua tambah tiga, loh kok seminggu sudah barakallahu fikum mau habis daunnya. Misalkan walam tunaqqihi minal afat wa tu'idduhu lin-numu fi kullil awqat, anda menyiapkan tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman itu untuk bisa menghasilkan pada setiap waktu. Wah, insyaallah setiap saat kita bisa memetiknya. Anda tidak jaga, anda tidak pelihara, tidak dipupuk, tidak disirami dan seterusnya. Dipersiapkan untuk bisa memetik hasilnya dalam setiap waktu. Kata beliau, alaysa hadza min a'zamil jahli wal humq, bukankah sikap dan perbuatan seperti ini termasuk dari kebodohan dan ketololan yang sangat besar? Kaifal jawab? Aba Aisyah, hah? Bagaimana jawabannya? Bukankah ini termasuk dari ketololan dan kebodohan? Antum nanam cabai wis, masya Allah kelihatan sudah, tapi tidak pernah disirami lagi, tidak pernah diperhatikan, dijaga, tidak dipupuk. Setelah itu anda siapkan kalau cabai ini nanti di musim mahal cabai kita bisa panen. Terus nanti kita bisa pokoknya. Tapi tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak segala-galanya. Mengharapkan bisa panen pada setiap saat. Apakah ini termasuk sikap yang pintar bercocok tanam? Atau bodoh dan tolol? Hah? Bodoh. Fakaifa tuhmilu awladaka alladhina hum filzatu kabidik? Lalu bagaimana jika anda mengindahkan, meremehkan, mengentengkan urusan anak-anak engkau yang mereka itu merupakan harta karunnya engkau? Filzatu kabid, ya, yang dekat maknanya harta karunnya engkau. Wa thamratu fuadik, buah hatimu. Wa nuskhatu ruhi, dan yang akan mengkopi ruhmu, yang akan apa namanya melangsungkan barakallahu fikum perjalanan hidupmu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa majita, dialah yang akan tampil untuk kemudian menggantikan posisi engkau baik di saat engkau hidup atau mati. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka, yang dengan kebahagiaan mereka anda akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, ai sempurna kebahagiaan engkau. Wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsira, maka dengan keberuntungan mereka dan dengan keberhasilan mereka engkau akan memperoleh kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, maka tidak ada yang mau belajar mau diingatkan kecuali orang-orang yang berakal, kata beliau barakallahu fikum. Permisalan yang sangat indah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, keberadaan pendidikan kita ini mungkin ya masih banyak hal yang perlu ditambal, kekurangan rahimani wa rahimakumullah, tapi terus terang dengan hati kecil dan hati besar telah meringankan beban kita sebagai kedua orang tua. Telah meringankan beban kita sebagai kedua orang tua walaupun kita berada di lingkungan pondok pesantren. Ya. Keberadaan pendidikan barakallahu fikum telah membantu kita yang sangat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap enteng remeh pendidikan, bisa berbuat semaunya, mau cabut ini, mau seenaknya ini, itu jangan sampai. Barakallahu fikum. Ya, adanya aturan-aturan di pendidikan itu untuk kemaslahatan bersama. Sehingga barakallahu fikum, kita harus menopang dengan sekemampuan yang kita miliki. Kita menopang barakallahu fikum perjalanan pendidikan itu dengan kemampuan yang kita miliki, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini barakallahu fikum permasalahan terkait dengan kita sebagai kedua orang tua. Bahwa di saat kita menitipkan akhlak dan adab yang baik kepada mereka, maka ini adalah titipan yang lebih dari kita menitipkan emas dan perak kepada mereka. Lebih daripada kita mewariskan berbagai bentuk harta benda kepada mereka. Lebih barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk membaca syarah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullah. Ishtamala hadal hadithu ala al-hathi ala ikhtiyari al-ashabi salihin wat-tahdiri min dhihim. Hadith ini mengandung anjuran untuk memilih teman-teman yang baik dan peringatan dari lawannya, ai berteman dengan teman-teman yang jelek. Wa matsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzainil mithalain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dengan dua permisalan ini, mubayyinan annal jalisa salihah. Hadis ini dengan dua permisalan ini memberikan penjelasan bahwa teman yang baik, bagaimana jami' ahwalika ma'ahu. Teman yang baik itu semua kondisi engkau bersama dia. Wa anta fi maghnamin wa khairi. Engkau berada dalam keberuntungan dan kebaikan kalau berteman dengan yang baik. Kahamilil mis alladhi tantafi'u bima ma'ahu minal mis. Seperti teman yang baik itu seperti pembawa minyak wangi, misik, yang engkau akan bisa mengambil manfaat apa yang bersamanya dari minyak wangi. Satu, imma bihibatin, kemungkinan dia memberimu. Au bi'awad, atau menukar, maksudnya membeli. Wa aqallu dzalik, lebih lagi yang mungkin paling ringan, paling rendah manfaat yang akan diambil, muddat julusika ma'ahu, selama engkau duduk bersamanya, wa anta qarirun nafsi biraihatil mis. Anda berada dalam ketenteraman jiwa karena mencium bau yang wangi. Kalau berteman dengan orang yang soleh. Fal khairu alladhi yusibuhu al-'abdu min jalisihi as-salihi ablagh wa afdal min al-miskil al-fari. Kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari temannya yang baik, teman duduknya yang baik, lebih tinggi dan lebih utama daripada misik kasturi. Tak pernah bagaimana baunya, tak pernah tahu. Ya kalau misik-misik yang biasa, ya misik abjad, misik ini ya harum. Tapi misik yang asli belum. Ustaz Abu Yusuf pernah mencium. Setribai belum. Nah, jadi barakallahu fikum, lebih dari itu semua, subhanallah. Permisalan yang gampang untuk dicerna. Tidak ada mengatakan sana tidak sekolah, sana tidak paham apa bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Dengan gamblang, fa innahu imma ayyu'allimaka ma yanfa'uka fi dinika wa dunya. Kemungkinan teman engkau yang baik, yang itu lebih berharga. Ya, apa yang anda akan dapatkan dari kebaikannya lebih berharga dari minyak misk kasturi barakallahu fikum. Kemungkinan dia akan mengajarkan kepadamu apa yang bermanfaat dalam urusan agama dan dunia engkau. Jadi tidak hanya dia mengajarkan engkau urusan agama, tapi dia juga memberikan perhatian terkait dengan urusan dunia engkau. Au yahdilaka nasihatan. Atau menitipkan hadiah buat engkau nasihat. Au yuhadziruka minal iqamati yuhadziraka minal iqamati ala ma yadurru. Kemungkinan dia akan memperingatkan engkau untuk berada di atas apa yang memudaratkanmu. Fayahussuka ala ta'atillah. Dia mendorong engkau untuk taat kepada Allah. Wabiril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, menyambung silaturahmi. Wa yubashiruka bi'uyubi nafsika. Temanmu yang baik akan memberitahukan kepadamu. Yubashir, memberitahukan kepadamu tentang aib-aib dirimu. Wa yad'u ila makarimil akhlaq wa mahasiniha. Temanmu yang baik itu akan mengajak engkau kepada makarimil akhlaq, akhlak-akhlak yang baik dan bagus. Biqaulihi wa fi'lihi wa halihi. Apakah mengajak engkau dengan ucapannya, perbuatannya, atau perilakunya? Fa innal insana majbulun 'alal iqtida' bi sahibihi wa jalisihi. Catatan yang sangat penting. Karena manusia itu tertobiat, terpatri, tertetapkan sebuah jibilah jibiliyah untuk dia mengikuti teman duduknya. Bisahibihi wa jalisi. Ini tobiatnya manusia. Barakallahu fikum. Wattiba'u wal arwahu junudum mujannadah. Tobiat. Ruh itu junudum mujannada. Ya, tentara dari tentara-tentara yang sudah siap mujannada. Disiapkan menjadi tentara barakallahu fikum. Yaqudu ba'dhuha ba'dhan ila al-khair aw ila diddihi. Akan saling menarik, yaqud akan saling memandu sebagian-sebagian yang lain baik kepada kebaikan atau kepada lawannya yaitu kejelekan. Subhanallah. Berarti pertemanan itu adalah bagian inti dalam persoalan agama dan keselamatan. Barakallahu fikum. Ya, tabiat akan ketemu apabila sesama. Sepakat. Ruh juga demikian. Jadi tidak bisa dipungkiri, ini yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Ya, saya fi ana ndak ikut dia. Tunggu. Kalau Anda jujur benar. Tapi kalau Anda berdusta, ndak akan dibohongi kenyataan yang akan terjadi. Ya. Karena tabiat itu mesti akan ketemu. Barakallahu fikum. Kalau baik ya ketemu sama yang baik. Ruh juga demikian. Baik ketemu sama yang baik. Jelek sama yang jelek. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak akan bisa mengingkari sebuah tuntunan di dalam agama. Yang itu merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi. Tabiat ketemu dengan tabiat. Lu awalnya orangnya baik, bagus kok tabiatnya. Ya. Yang kita tahu. Bisa berubah? Bisa. Selama hidup di dunia ini, kemungkinan itu bisa terjadi. Dulunya kasar, bisa jadi lembut-lembut. Sebaliknya jadi kasarnya nemen. Bisa. Barakallahu fikum. Ya. Demikian juga ruh al-arwahu junudum mujannada. Bagikan sebuah pasukan yang akan ketemu dengan yang semisal. Menjadi pasukan. Jelek atau baik. Dia akan menjadi pasukan yang baik atau pasukan yang jelek. Disinilah letaknya kita belajar agama Allah. Untuk memperbaiki diri, mengerti aib-aib kita. Mengerti kekurangan-kekurangan kita. Barakallahu fikum. Di sini kita belajar. Semakin kita masuk ke dalamnya, semakin sadar kalau kita ini membawa segudang aib di dalamnya. Menyelami lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi aib pada diri kita yang kita ketahui. Kalau kita benar-benar jujur belajar, kita tidak pernah menemukan suatu saat kita akan bisa sempurna dengan ilmu. Dan malah akan semakin banyak aib yang kita temukan pada diri kita, kekurangan barakallahu fikum dalam semua abwab, semua pintu. Misalkan kita mengkaji dengan tentang tawakal, betapa luas pembahasan tawakal. Semakin kita menyelami, semakin jauh kita ini kok pengamalan dari sisi tawakal. Melihat ucapan-ucapannya a'immah terkait dengan rasa takut, rasa berharap. Semakin kita selami, kok semakin. Jadi bukan kemudian semakin masuk, lalu menganggap diri kita, wis sempurna. Oh ya salah. Keliru barakallahu fikum. Maka termasuk dari kesempurnaan kekuatan ilmu pada diri seseorang. Di samping dia mengenali dirinya, makrifat tentang dirinya, dan dia berpengetahuan tentang aib-aib dirinya. Kan ini yang mahal ini. Ada orang yang dia tidak kenal dirinya tapi senang mengenali orang. Wah, ngomong ke orang nomor satu. Iya. Seolah-olah dia tidak punya aib barakallahu fikum di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, disinilah letak sekali lagi ilmu yang kita pelajari untuk kita berbenah, mengenali diri kita dan mengenali aib-aib yang kita bawa di dalam hidup ini. Sehingga jangan sampai suatu ketika kita sudah menguasai semua bidang ilmu. Taruhlah kita menguasai ilmu jarh wa ta'dil. Masya Allah. Coba. Ya, apa yang disampaikan sama Ustaz Abu Salim di khutbah Jumat. Imamul jarh wa ta'dil. Bagaimana? Barakallahu fikum. Pengakuannya mengaku. Tawadu'nya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak kemudian setelah menjadi imam di dalam al-jarh wa ta'dil sudah sempurna, tidak bisa dikritik, tidak mungkin dikritik, tidak ini, tidak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini terkait dengan permasalahan tabiat. Akan ada orang-orang yang bertabiat barakallahu fikum. Taruhlah misalkan kita di Sumbawa ini. Kalau dari sisi ya tabiat, watak lah barakallahu fikum, ketemu enggak sama wataknya orang Jawa Ustaz Abu Salim? Kurang ketemu kata beliau, barakallahu fikum. Ya. Tapi bisa ketemu enggak orang Jawa wataknya dengan orang Sumbawa? Bisa ketemu enggak Ustaz? Bisa ketemu watak sebagian orang Jawa dengan watak sebagian orang Sumbawa? Ketemu. Karena taibah. Karena al-arwah junudum mujannada. Barakallahu fikum. Ya. Kalau misalkan kita melihat seseorang, Masya Allah. Ya, perilakunya, akhlaknya, tawadunya, sopan santunnya, ngomongnya menyejukkan. Tiba-tiba muncul kemudian darinya ya celaan, cercaan, barakallahu fikum, misalkan. Bisa terjadi enggak itu? Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Kita tidak akan bisa untuk kemudian mengamwis. Anak tidak mungkin. Ya. Atau tidak mungkin. Masa sih begitu? Jangan Anda mengatakan semuanya. Selama kehidupan dunia ini, kemungkinan itu bisa terjadi pada setiap orang. Kemungkinan baik, kemungkinan bagus, kemungkinan lurus, kemungkinan lembut, kasar, keras. Semuanya akan bisa terjadi. Selama di kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Karena ini masih perjalanan ini. Perjalanan menuju final. Ya. Dalam hidup, barakallahu fikum. Nah, selama kita hidup, maka akan berhadapan dengan berbagai macam corak. Kita akan melaluinya. Kita akan terjatuh, mungkin. Kita akan terkena, iya. Kita akan tersambar. Bisa semuanya itu terjadi. Disinilah letaknya ilmu yang kita pelajari, ma'asyiral ikhwah. Untuk kita terus melihat diri kita sendiri. Belajar kekurangan terhadap diri kita. Barakallahu fikum. Aib-aib yang ada pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir yang kita ambil. Wa aqallu ma tastafiduhu minal jalisi salih. Wahia fa'idatun la yustahanu biha. Yang paling minim faedah yang bisa diambil dari teman yang soleh. Faedah yang tidak boleh untuk dianggap enteng dan remeh. Antang kaffa bisababihi anisayyiati wal ma'asi. Dengan teman yang soleh itu Anda tertahan. Dengan sebab itu, teman yang soleh, dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan maksiat. Anda tertahan. Ya. Riayatan li suhbah. Karena Anda memperhatikan pertemanan. Masa si teman saya baik kok, masa saya melakukan kejelekan. Tapi jangan diremehkan, jangan dientengkan. Ini faedah berteman dengan teman yang baik. Ya, mungkin dia akan malu untuk melakukan kejelekan, barakallahu fikum, karena temannya adalah yang baik. Masa sih nanti kalau saya ya ditahu mengasahkan sini, kan dia akan apa namanya, tidak lagi berteman. Akal yang paling minim akan bisa diperoleh, tapi tidak boleh diremehkan. Wa munafasatan fil khairi wa tarafu'an anisyar. Munafasah ada apa namanya, tanafus, yaitu berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan tarafu'an anisyar, mengangkat diri dari yang jelek. Wa ayyahfadhaka fi hadaratika wa ghaibika wa maghibik. Teman yang baik itu akan menjagamu di saat engkau ada, di saat engkau tidak ada. Wa antanfa'aka mahabbatuhu wa du'auhu fi hali hayatika wa ba'da mamatika. Cintanya temanmu yang soleh, doa temanmu yang soleh akan bermanfaat di kehidupan engkau dan setelah matinya engkau. Wa yudafi'a anka bisababi ittishalihi bik wa mahabbatihi lak. Atau dan dia membelamu, mencegahmu dengan sebab engkau berhubungan dengannya dan kecintaan dia terhadap engkau. Wa tilka umurun la tubashiru anta mudafa'atuha kama annahu qad yasiluka bi ashkhasin wa a'malin yanfa'uka ittisaluka bihi. Perkara-perkara itu la tubashiru anta mudafa'atuha. Anda tidak langsung menolaknya, tetapi lewat pertemanan yang baik itu. Sebagaimana di saat yasiluka bi ashkhasin, di saat engkau berhubungan dengan individu-individu orang, atau amalan-amalan yang dengan engkau berhubungan Anda bisa memberikan atau mendapatkan manfaat dari mereka. Wa fawaidul ashab as-salihin la tu'ad wa la tuhsa. Faedah-faedah berteman dengan orang baik tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Wa hasbul mar ayya'tabira biqarinih. Cukup bagi seseorang untuk bisa mengambil pelajaran dari temannya. Wa ayyakuna ala dini khalilih. Bahwa seseorang itu berada di atas agama temannya. Kalau baik, maka akan menjadi baik. Barakallahu fikum. Wa amma musahbahatul asyrar. Musahabatul asyrar. Fa innaha bidhiddi jami' ma dzakarna. Adapun berteman dengan orang jelek, maka ini merupakan kebalikan dari semua yang kita sebutkan. Wa humma dharratun min jami'il wujuh. Berteman dengan orang yang jelek memudaratkan dari semua sisi. Ala man sahabahum. Terhadap orang yang menemani mereka. Wa syarrun ala man khalatahum. Kejelekan terhadap orang yang bergaul bersama mereka. Fakam halaka bisababihim aqwamun. Betapa banyak kaum hancur disebabkan karena teman yang jelek. Wa kam qadu ashabahum ilal mahalik min haitu yash'urun wa min haitu la yash'urun. Betapa sering teman-teman yang jelek itu telah menggiring menuju kehancuran disangka atau tidak diduga. Tiba-tiba terbawa. Tiba-tiba barakallahu fikum ya tergerus. Tiba-tiba semuanya rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu asatidah kita tidak henti-hentinya menasihatkan anak-anak kita, putra-putri kita agar berteman dengan teman yang baik. Terlebih kalau barakallahu fikum ya kembali ke kampung, kemudian banyak teman, tentu akan berpengaruh. Kalau kita tidak bisa menggeret mereka, Anda yang akan tergeret. Walihada kana min a'zami ni'amillah 'alal 'abdil mu'min ayyuwaffiqahu li suhbatil akhyar. Berdasarkan ini, nikmat yang paling besar atas seorang hamba yang beriman yaitu Allah berikan taufik untuk berteman dengan orang yang baik. Allah berikan taufik untuk berteman dengan orang yang baik. Wa min 'uqubatihi li 'abdihi, dan termasuk hukuman Allah bagi hambanya, ayyabtaliyahu bisuhbatil asyrar. Termasuk dari hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba, Allah Azza wa Jalla timpakan kepadanya teman-teman al-asyrar yang jelek. Subhanallah. Suhbatul akhyar tuwassilul abdi ila a'la illiyin, wa suhbatul asyrar tuwassiluhu ila asfali safilin. Teman-teman yang baik akan membawa seseorang hamba menuju tempat yang paling tinggi, dan teman-teman yang jelek akan menyampaikan hamba menuju tempat yang paling rendah. Suhbatul akhyar tujibu lahul uluman nafi'ah wal akhlaqal fadilah wal a'malas salihata, wa suhbatul asyrar tuharrimu dhalika ajma'. Berteman dengan orang baik akan berkonsekuensi buatnya yang baik, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhlak-akhlak yang afdal, yang utama, amalan-amalan soleh. Adapun berteman dengan yang jelek, orang-orang jelek, mengharamkan semuanya itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدَيْهِ. Kok enggak bunyi-bunyi? Apa belum? Apa mati? Hah? Astagfirullah. Ya, kita habiskan. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدَيْهِ. Pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. يَقُولُ, dia berkata, يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ ma'ar rasuli sabila. Aduhai, sekiranya dulu aku berjalan bersama ar-rasul. Allah yahdikum. Ya, aduhai, sekiranya aku dulu di dunia berjalan bersama rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, celaka jika sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khazula. Sungguh dia telah menyesatkan aku, memalingkan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku, dan adalah syaitan terhadap manusia memberikan tipu daya penipuan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini faedah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kita berteman di dalam hidup dengan orang-orang saleh, rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Dan kalau wal'iyadu billah kita terjatuh berteman bersama orang yang jelek, itu merupakan hukuman. Merupakan hukuman. Barakallahu fikum. Maka sekurang-kurangnya akhlak dan adab anak-anak kita, ya, di lingkungan ilmu agama masih lebih mendingan dibanding dengan, barakallahu fikum, perilaku dan akhlak orang-orang tanpa tidak belajar ilmu agama. Kenapa kami mengatakan mendingan? Barakallahu fikum, karena dia punya orang tua, ya, yang akan memperhatikan mendidik dia, saudara-saudaranya ya, yang akan mengingatkan dia, menasihati dia, ada ustadz-ustadznya yang akan menegur dia, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah di luar, siapa yang akan mengingatkan dan membimbing? Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.